إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله dikarenakan pada malam hari ini akhuna al-ustadz Abu Luqman hafizahullah taala berhalangan untuk naam, maka naam kita akan membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengganti waktu yang kosong ini daripada tidak sama sekali. Ada yang didapatkan walaupun sedikit. Sebagaimana disebutkan di dalam kaidah, ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Apa yang tidak bisa didapatkan semua, ya jangan ditinggal semuanya. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah pada kesempatan kali ini masih berkenaan dengan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ilmu. Pada kesempatan malam hari ini, kita masuk kepada fatwa dari pertanyaan yang ke-45. Qala su'ila fadilatu syekh ma tawjihukum hafizakumullah ta'ala litullabil ilmi haisu yulahidhul ihmala wa adamal jaddi mimma lahu atharun sayyi'atun fi tahsilil ilmi. Ditanyakan kepada beliau fadilatu syekh rahimahullah, apa nasihat engkau? Semoga Allah menjaga engkau kepada para penuntut ilmu yang ditimpa pada mereka kemalasan dan tidak ada kesungguh-sungguhan di dalam menuntut ilmu. Apakah hal tersebut memiliki pengaruh yang jelek di dalam mendapatkan ilmu? Fa ajaba biqaulihi, maka beliau menjawab, yajibu ala tullabil ilmi ayyabdhulu ghayatal juhdi fi tahsilil ilmi hatta yudrikul ma'lumati idrakan qawiyan rasikhan fi nufusihim li'annahum idza ijtahadu aw akhadhu al-'uluma shay'an fa shay'an sahulat 'alaihim wa rusikhat fi nufusihim. Beliau rahimahullah menjawab dengan jawaban wajib bagi para penuntut ilmu untuk berupaya dengan sungguh-sungguh di dalam mendapatkan ilmu sampai dia mendapatkan ilmu-ilmu dengan pengetahuan yang kuat, yang kokoh di dalam jiwa mereka. Karena mereka jika bersemangat, atau karena mereka jika mengambil ilmu-ilmu, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, maka akan mudah bagi mereka. Dan akan kokoh pada jiwa-jiwa mereka. Jika ilmu, na'am, ya'khudhu syai'an fa syai'an, diambil sedikit demi sedikit. Namun jika sebaliknya, ilmu itu diambil langsung banyak. Naam. Dia harus hafal naam dalam satu hari 15 hadis. Al-Quran harus 3 halaman. Dan memurajaah dari materi-materi yang sudah dia dapatkan harus naam beberapa lembar dan yang lain sebagainya, dan dia mengambil fan-fan atau minal funun al-ilmi syar'i dari cabang, dari cabang-cabang ilmu dia ambil semuanya pada satu waktu, maka orang-orang yang seperti ini memiliki semangkatan dan mengambil ilmu langsung banyak, maka akan cepat dan gampang untuk dia naam bosan, jenuh. Dan tidak sedikit orang-orang yang seperti ini meninggalkan dari talabul ilmi, meninggalkan dari menuntut ilmu. Karena yang dia rasakan berat, ya berat. Dia baru pertama belajar langsung mengambil ilmu. Naam, dari cabang-cabang ilmu yang sangat banyak. Naam. Namun jika dia ambil ilmu sedikit demi sedikit, maka akan mudah bagi mereka. Dan akan kokoh di dalam jiwa-jiwa mereka. Wa sayatoru alaiha sayataratan tamatan. Dan dia akan menguasai ilmu-ilmu tersebut dengan penguasaan yang sempurna, dengan pemahaman yang sempurna. Naam. Wa in antum ya tullabal ilmi ahmaltum wa tahawantum in tawa'ankumuz zamanu wa tarakamat 'alaikumud durusu fa asbahtum ajizina an tasawwuriha fadlan an tahqiqiha fanadamtum hina la tanfa'un nadamatu. Kata beliau rahimahullah, wa in antum ya tullabal ilm, wahai kalian para penuntut ilmu, jika kalian bermalas-malasan dan bergampang-gampangan dari meninggalkan ilmu, dari talabul ilmi, maka zaman akan menggilas engkau. Zaman berlalu, la fa'idata lahu. Zaman berlalu padanya, tetapi tidak ada faedah yang dia dapatkan dari bagi agamanya. Naam. Wa tarakamat alaikumud durus. Dan semakin banyak ketertinggalan pada diri kalian dari pelajaran-pelajaran yang ada. Nah, dari segala pelajaran-pelajaran, dari segala durus, dari segala dars yang ada, jika dia tidak ikut sekali, dua kali, tiga kali, satu bulan, dua bulan, dan waktu berjalan, dars berjalan, maka tentunya barakallahu fikum, ketertinggalan dari faedah-faedah dari pelajaran tersebut akan semakin banyak. Lebih-lebih jika itu masalah prinsip, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah prinsip akidah, na'am, tauhid, yang mana butuh kesinambungan dari yang satu ke yang berikutnya. 6. Fa asbahtum ajizina an tasawwuriha fadlan an tahqiqiha. Maka kalian menjadi orang yang merasa lemah, ajizin, dari ilmu yang atau dars yang ada, yang engkau ikuti. Karena semakin dia meninggalkan dars, naam, semakin naam banyak ketertinggalan dari pelajaran tersebut, maka semakin lemah untuk memahami dars-dars pelajaran yang ketertinggalan dia. Fadlan antah kikiha. Lebih-lebih, naam, untuk mempraktekannya. Misalkan dars fikih, dia ketinggalan dari bab, naam, perkara-perkara yang sunnah dalam sholat, atau dalam perkara-perkara yang lainnya, dia tidak hadir dalam, naam, materi tersebut. Dia akan ketinggal ketidaktahuannya terhadap ilmu tersebut. Sehingga, naam, akan sulit untuk mempraktekannya, mewujudkan ilmu yang ada, karena dia tidak tahu, karena ketertinggalan dia pada pelajaran tersebut. Dan ilmu-ilmu yang lain, bahasa Arab, lebih-lebih bahasa Arab merupakan materi yang ada keterikatan dari pelajaran satu dan pelajaran yang berikutnya terus menerus. Dari yang sampai tinggi, pasti yang paling rendah pun akan naam memiliki hubungan. Maka jika enggak hadir satu kali, dua kali, berbulan-bulan ikut, akan terasa sulit untuk menggambarkan, tergambar untuk memahami naam materi tersebut. Fanadam tumhina la tanfa'un nadama. Maka kalian menyesal yang mana ketika itu penyesalan tidak naam bermanfaat lagi. Nah, begitu pula dars-dars yang ada, alhamdulillah bi'idnillah, bi'aunillah, Allah berikan kenikmatan, kemudahan kepada kita semuanya untuk setiap malamnya dan setiap paginya ada durus. Ini merupakan kenikmatan. Maka jika nikmat tersebut ditinggalkan, yaitu tidak mengikuti dan bersungguh-sungguh, tak kala kenikmatan tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, iyadan billah. Nah, penyesalan tidak bermanfaat lagi. Tidak ada durus. Tidak ada asatidzah yang menyampaikan kajian. Maka penyesalan yang akan datang. Padahal di daerah-daerah yang lain untuk ta'lim harus sebulan sekali. Harus mendatangkan ustadz dari luar. Naam. Harus menuju tempat yang jauh. Berjam-jam. Maka syukuri dengan bersemangat untuk hudur, ijtihad di dalam kajian-kajian yang ada. Karena barakallahu fikum, ilmu akan terjaga, sudah lewat pembahasannya, dengan di antara yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah ketakwaan. Akan selalu memicu kita untuk bersemangat. Dan juga di antara yang bisa menjaga kesemangatan kita adalah al-musabarah wal-istimrar ala talabil ilm. Untuk terus-menerus di dalam menuntut ilmu wal-musabarah. Menguatkan kesabaran. Ini yang kadang sulit. Menguatkan kesabaran. Tak kala sifat atau penyakit malas datang. Untuk naam. Di dalam kajian-kajian. Maka bagaimana untuk menguatkan kesabaran. Untuk berusaha semaksimal mungkin. Hadir. Dan mendengarkan faedah yang didapatkan. Dan disebutkan kisah oleh beliau rahimahullah dari faktor atau faedah dari musabarah wal istimrar ala talabil ilm. Istimrar terus menerus di dalam menuntut ilmu dan menguatkan kesabaran. Beliau rahimahullah menukilkan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah kepada beliau. Karena Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah adalah murid dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Bahwasanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan tentang seorang ulama dari Ahlun Nuhah. Itu Al-Kisai. Imam dari bahasa Arab dari Ahlul Kufah. Imam di dalam Nahwu dari Ahlul Kufah. Maka tak kala dia menuntut belajar ilmu Nahwu. Beliau tidak paham-paham. Tidak mudah untuk memahami dari apa yang dia pelajari. Maka berjalanlah hari demi hari. Maka dia mendapatkan seekor semut. Dan mungkin ini sering kita dengar. Namun fa'inal zikratan fa'al mu'minin. Karena peringatan, nasihat ini bisa bermanfaat bagi seorang orang yang beriman. Berjalanlah hari demi hari dan dia mendapatkan seekor semut yang membawa makanan yang dia akan bawa naik ke Nam. Dia menaikin tembok dengan membawa makanan. Kemudian tak kala setiap naik, beliau ataupun semut tersebut merasa kesulitan jatuh. Naik, jatuh. Nah, ini Imam Al-Kisai melihat. Akan tetapi, kuatnya kesabaran pada seekor semut tersebut. Sehingga, dia bisa meraih tujuannya, yaitu naik ke dinding tersebut. Maka Al-Kisai mengatakan, hadhihi namlatu sabarat hatta wasalatil ghayah. Fasabara hatta sara imaman fi nahwi. Maka Imam Al-Kisai berkata, seekor semut ini memiliki kesabaran yang sangat kuat sampai dia sampai kepada tujuan yang paling puncak. Maka melihat seperti itu, Imam Kisai lebih menguatkan kesabarannya di dalam belajar ilmu nahwu, sehingga dia menjadi seorang imam di dalam ilmu nahwu dan menjadi rujukan dari orang-orang yang belajar nahwu. Sehingga perkara yang mungkin dianggap kita sepele, bisa jadi hal itu terdapat ibrah yang sangat besar, pelajaran yang sangat besar. Maka inilah salah satu faktor yang bisa untuk kita membangkitkan semangat kita di dalam belajar, menghilangkan penyakit malas, menghilangkan penyakit dari ketidaksemangatan. Barakallahu fikum. Kemudian kita masuk pada pertanyaan dari yang ke-46. Wasu'ila fadilatuhu. Narju min samahatikum hafizakumullahu ta'ala. Taujihu nasihah liman amila fi majalit tadris. Asallahu ayyanfa'a biha wa jazakumullahu khaira. Ditanyakan kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Sang penanya mengatakan, kami berharap dari engkau, wahai Syekh yang mulia, semoga Allah menjaga engkau, nasihat, arahan berupa nasihat bagi orang yang beramal di dalam mengajarkan suatu ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan nasihat tersebut. Jazakumullah khair. Semoga Allah membalas kebaikan bagi engkau. Fa'ajaba fadilatuhu biqaulih. Maka beliau menjawab, naqulu ahammu ma yata'allaku bil muallimin an yudrikul uluma allati yu'tunaha lit-talabah idrakan jayyidan mustaqirran fi nufusihim. Kata beliau, kami katakan, perkara yang paling penting yang berhubungan dengan para pengajar, ini adalah nasihat bagi kita semuanya. Terkhusus bagi yang berbicara saat ini di depan antum. Barakallahu fikum. Yaitu untuk mengetahui ilmu dengan pengetahuan yang bagus, yang kokoh pada jiwa-jiwa para pengajar yang mana Pak Naam para pengajar itu memberikan ilmu-ilmu tersebut kepada para penuntut ilmu, kepada murid-muridnya. Qabla an yakifu amama talabah, sebelum dia berdiri di hadapan para murid-muridnya, harus memiliki ilmu dengan pemahaman yang bagus. Hatta la yaqa'a al-wahidu minhum fi hiratin 'inda su'ali at-talamizi lahu wa munaqashatihim iyyahu. Sampai jangan terjadi seorang pun dari para pengajar berupa kebingungan ketika ada pertanyaan dari murid-muridnya dan diskusi dari murid-muridnya. Fa inna min a'dhamil muqawwimati syakhsiyah lada talabati ayyakuna al-muallimu qawiyan fi ilmihi wa mulahadatahu. Maka sungguhnya termasuk dari yang bisa menumbuhkan kewibawaan pengajar di hadapan murid-muridnya adalah seorang muallim, seorang pengajar memiliki kekuatan di dalam ilmu yang dia akan sampaikan dan perhatian terhadap ilmu tersebut. Wa inna quwwatal muallimi al-ilmiyata fi taqwimi syakhsiyatihi la takillu an quwwati mulahadhati. Maka sungguhnya kekuatan seorang muallim terhadap ilmu-ilmu yang akan dia sampaikan kepada murid-muridnya merupakan penguat dari kewibawaan, kepribadian seorang muallim itu sendiri. Tentunya tidak mengabaikan dari perhatiannya terhadap murid-muridnya di dalam menyampaikan ilmu. Kemudian kata beliau rahimahullah, innal muallima idza lam yakun indahu ilmun irtabaka inda su'ali fayanhitu qadrahu amama talamidhi. Sungguhnya seorang muallim jika dia tidak memiliki ilmu, irtabaka inda su'al, maka dia akan mengalami kebingungan ketika ditanya dan akan jatuh dari wibawanya di depan murid-muridnya. Sehingga penting bagi seorang pengajar untuk mempersiapkan dengan persiapan yang matang, persiapan yang sungguh-sungguh. Adapun dari di luar dari kemampuannya dia mengatakan Allahu a'lam, maka ini tidak menurunkan dari martabatnya karena termasuk dari nisful ilmi itu sendiri. Kemudian kata beliau, wa in ajaba bil khata falan yasiku fihi ba'da dzalik. Maka jika seorang muallim, seorang pengajar menjawab salah, maka bisa jadi para murid-muridnya tidak percaya lagi setelah itu. Wa in intaharahum inda su'ali wal munaqasyah falan yansajimu ma'ah. Maka jika dihadapkan kepada para murid-muridnya suatu persoalan dan diskusi, maka bisa jadi para murid-muridnya sudah tidak memperdulikannya. Dan ini nasihat bagi anak pribadi dan bagi para mudarris dan juga bagi al-aba. Karena al-aba adalah guru yang pertama, mudarris yang pertama bagi anak-anaknya. Nah, idzan falabudda lil muallim min i'dadin wasti'dadin wa tahammulin wa sabrin. Maka jika demikian, maka harus bagi seorang muallim untuk mempersiapkan dan memikul amanah itu dengan sebenar-benarnya dan bersabar di dalam menjalankan amanah tersebut. Sehingga jangan lantas bagi na'am sebagai ikhwah yang diminta ta'awun di dalam mengajar dari lingkup yang kecil untuk berta'awun di dalam ma'had, di dalam tadris, pengajaran, beralasan saya tidak mampu. Lah, tidak boleh untuk beralasan seperti itu. Dia berusaha. Tidak. Masih kurang dari hal itu. Dia meningkatkan malakal ilmiahnya dia. Kemampuan dari keilmuan dia. Dia tingkatkan. Jangan berhenti di jalan. Barakallahu fikum. Al-muallim inda tawjihi su'ali lahu in kana indahu ilmun rasikhun fi dhihni mustakirun fi nafsi ajaba bikulli suhulatin wantilaqin. Seorang muallim jika disodorkan kepadanya pertanyaan, muskilah, masalah, jika dia memiliki ilmu yang kuat pada benaknya dan kokoh pada jiwanya, maka dia akan menjawab dengan segala kemudahan dan menjawab dengan cara yang paling bagus untuk dia sampaikan kepada yang bertanya tersebut. Wa illa, namun jika tidak memiliki ilmu, fa innahu la yaqlu ba'da dzalik min hadhil umuri tsalatsa as-sabiqah. Namun jika seorang muallim tidak memiliki ilmu, maka dia tidaklah akan mendapatkan atau pasti dia akan mendapatkan dari salah satu dari tiga mafsadat yang akan ditimbulkan. Bisa jadi nanti hadapan murid-muridnya sudah tidak dipercaya jika dia menjawab salah. Bisa jadi di hadapan murid-muridnya dia jatuh wibawanya. Bisa jadi murid-muridnya sudah tidak menggubrisnya. Nah, ini tidaklah kosong dari tiga mafsadat yang bisa didapatkan bagi muallim yang jika dia tidak memiliki ilmu yang dia sampaikan. Wa kullu dzalika yunafil adaba allati yanbaghi ay yakuna al muallimu 'alaiha. Maka hal itu menafikan dari adab yang sepantasnya bagi muallim na'am untuk berhias dengan adab tersebut, yaitu beradab ilmu, memiliki ilmu, mempersiapkan ilmu tersebut dan tidak pantas dan menafikan adab dari seorang mu'alim jika dia na'am tidak memiliki kesungguh-sungguhan di dalam menyiapkan apa yang dia akan ajarkan. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa idza kana 'alal mu'allim an yudrika al-'ilma alladhi sayulqihi amama talabah fa inna 'alayhi an yahrisa 'ala husni ilqa'ihi ilayhim bi ay yasluka ashalat turuqi fi idahil ma'ani wa darbil amsali. Maka jika seorang mu'allim dia mengetahui ilmu yang akan dia sampaikan di hadapan para murid-muridnya, maka yang wajib baginya untuk bersemangat bagaimana cara menyampaikan yang paling baik kepada murid-muridnya dan menempuh cara-cara yang paling mudah di dalam menjelaskan makna-makna dan memberikan permisalan-permisalan kepada murid-muridnya. Wa muna, dan ini na'am barakallahu fikum. Kita mendengar faedah ini kembalinya kepada diri kita masing-masing. Kadang lingkup yang kecil saja, anak, jika kita tidak pandai-pandai di dalam menjelaskan ilmu, faedah kepada anak-anak kita, memberikan permisalan kepada anak-anak kita, bisa jadi akan memudaratkan anak-anak kita sendiri. 6. Wa munaqasati talabati fima alqau alaihim sabiqan. Dan bermunaqasah, berdialog, diskusi kepada murid-muridnya dari materi-materi yang telah lewat, yang telah dia sampaikan kepada murid-muridnya. Amma ayatiya yaqra'u syai'a alaihim qira'atan wala yadri man fahima mimman lam yafham wala yunaq kisuhum fi ma madha fa inna hadhihi at-tariqata akimatun jiddan. Adapun jika seorang mu'alim datang mengajar kemudian membaca sesuatu kepada murid-muridnya dengan bacaan alatul, lewat saja bacaan tersebut dia baca dan dia tidak mengetahui mana muridnya yang paham dan mana muridnya yang tidak paham, dan tidak diajak memurajaah dari materi yang telah dia sampaikan kepada murid-muridnya, maka cara yang seperti ini adalah cara yang sia-sia. Sangat sia-sia sekali. La tasmuru samaran wala takunu natijatuha tayyibatan. Maka tidak bisa memberikan hasil. Atau jika memberikan hasil, maka hasilnya tidak bagus. Nah, bisa jadi yang disampaikan, yang dipahami oleh murid-muridnya, salah dari apa yang diinginkan oleh mu'alimnya. Padahal perintahnya larangan, bisa jadi yang dipahami oleh muridnya adalah perintah untuk melakukannya. Naam barakallahu fikum, ini penting. Seorang mudarris, seorang mu'alim untuk naam memperhatikan akan perkara ini. Wa idza kana al-mu'allimu yajtahidu fil umuril ilmiyati tahsilan wa aradan fa alai an yajtahida fil umuri ta'abbudiyah alai an yakuna husnun niyyah atau an yakuna husnan niyyah wat tawjih. Namun jika ataupun dan jika seorang mu'alim bersemangat di dalam perkara-perkara ilmiah untuk mendapatkan hasil, untuk mendapatkan tujuan, maka harus konsekuensinya bagi seorang mu'alim, seorang pengajar, untuk bersemangat di dalam perkara-perkara ibadah. Perkara-perkara ibadah. Alaihi an yakuna husna niyyah. Maka wajib baginya untuk memiliki niat yang bagus dan memiliki arahan-arahan yang bagus. Fayanwi bi ta'limihi al-ihsana ila talabatihi. Dan dia meniatkan, ini niat, ini ibadah, salah satu ibadah yang dan itu merupakan syart min syartain fil ibadah. Niat merupakan syarat dari dua syarat yang harus ada di dalam ibadah. Naam, barakallahu fikum. Yaitu dia meniatkan di dalam pengajarannya untuk memberikan kebaikan kepada murid-muridnya. Dan dia meniatkan di dalam pengajarannya untuk memberikan arahan kepada murid-muridnya. Kepada ilama yanfa'uhum fi umuri dinihim wa dunyahum. Terhadap apa yang bermanfaat bagi murid-muridnya di dalam perkara dinihim, agama mereka dan dunia mereka. Agama. Ya, yang diutamakan agama. Bukan dunia dulu. Karena na'am barakallahu fikum, jika seorang yang tujuannya akhiratnya, agamanya, maka dunia akan mengikuti. La syak. Tidak diragukan akan hal ini. Yang dibutuhkan adalah kesabaran. Nah. وَلِيَجْعَلْ نَفْسَهُ لَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِّ الرَّفِيقِ الشَّفِيقِ لِيَكُونَ لِتَعْلِيمِهِ أَثَرٌ بَالِغٌ فِي نُفُوسِهِمْ. Dan jadikan jiwanya di hadapan murid-muridnya bagaikan orang tua yang memberikan kasih sayang, memberikan pengayoman kepada anak-anaknya. Liyakuna lita'limi atharun balighun. Agar pengajaran yang dia sampaikan kepada murid-muridnya memiliki atharun, pengaruh yang sangat dalam pada murid-muridnya. 6. Wa 'alal mu'allimi ay yadhhara amama talabatihi bil mudhari al-la'iki. Bil mudhari al-la'iki minal akhlaqil fadilah wal adabil aliyatil lati asasuha tamassukun bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi seorang muallim untuk menampakkan di hadapan murid-muridnya dengan penampakan yang pantas dari akhlak-akhlak yang memiliki keutamaan dan adab-adab yang tinggi, yang mana pondasinya yang harus dipegang bagi seorang muallim adalah berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dasarnya tamassuk. Jangan diutamakan akhlak, tetapi terhadap berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah sangat jauh. Bahkan berpegang terhadap akidah. Naam, dan termasuk dari agama ini dia tidak pedulikan. Sehingga ada dari mereka sebagian kelompok-kelompok sufiyah, mereka memprioritaskan Naam, akhlak-akhlak yang baik, tetapi akidahnya, naam, rusak. Dan hal ini tidak sedikit, banyak. Barakallahu fikum. Maka asasnya seorang memiliki akhlak yang baik, naam, memiliki adab yang baik, asasnya, dasarnya adalah berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Liyakuna qudwatan litalamidhi fil ilmi wal amal. Agar seorang muallim, mudarris, seorang pengajar menjadi contoh bagi murid-muridnya di dalam ilmu dan amalan. Di dalam ilmu dan amalan. Bukan hanya sekedar ilmu, tetapi amalan. Fa innat tilmidha rubbama yatalaqqi min muallimihi minal akhlaqi wal adabi aktsaru mimma yatalaqqa minhu minal ilmi min haitsu ta'athur. Maka sungguh seorang murid kebanyakan dia bertalaqi kepada gurunya, bermajlis kepada gurunya, mengambil akhlak-akhlak dan adab-adab, dan itu yang lebih berpengaruh bagi murid-muridnya dibanding ilmu yang dia sampaikan. Ini penting untuk kita memulai di dalam belajar, belajar adab. Dan ini adalah metode para ulama. Mereka belajar adab sebelum belajar ilmu itu sendiri. Dikatakan oleh Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, talabtul adaba 30. Talabtul adaba 30 sanatan. Wa talabtul ilma 20 sanatan. Wa kanu yatlubuna al adaba qabla al ilmi. Ibnul Mubarak rahimahullah mengatakan, aku menuntut, aku belajar adab selama 30 tahun. Adab yang dilihat, naam, adab yang dia pelajari, adab dulu 30 tahun. Dan aku belajar ilmu, kata beliau rahimahullah, selama 20 tahun. Naam. Mana yang paling banyak, belajar adab atau ilmu sendiri? Adab. Belajar adab lebih banyak porsinya. Sehingga tidak jarang, ya, ada seorang yang memiliki ilmu yang banyak, hafalan yang banyak, namun dari segi adab, dari segi akhlak, naam, sangat kurang. Dan ini kita dapatkan. Nasallahu salamah. Semoga Allah menjaga kita, menyelamatkan kita dari hal-hal yang seperti itu. 6. Dan juga diriwayatkan, atau masih sambungan dari ucapan Ibnul Mubarak rahimahullah, dan dahulu di zaman Ibnul Mubarak rahimahullah, ulama di zaman itu, naam barakallahu fikum, mereka belajar adab dulu. Memprioritaskan, mengawali di dalam belajar, yaitu belajar adab, kemudian belajar ilmu. Dan juga diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Beliau mengatakan ta'addabu summa ta'allamu. Beradablah kalian, yaitu belajar adab dulu, kemudian ta'allamu, engkau belajar ilmu. Ta'addab, belajar adab dulu. Tidak sedikit barakallahu fikum seorang belajar langsung ilmu. Na'am barakallahu fikum, berbagai macam cabang. Tapi tidak belajar adab. Sehingga tidak ada adabnya terhadap ikhwah, saudara-saudaranya, kepada teman-temannya. Tidak memiliki adab. Nah, ini yang kadang terlupakan oleh kita. Penting belajar adab. Kemudian kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullah, inna 'alal muallimi ayyattaqiyallaha ta'ala fi nafsih wa fi man wallahu Allahu 'alaihi min at-talamiz. Sungguhnya wajib bagi seorang muallim untuk dia bertakwa kepada Allah Ta'ala pada dirinya dan kepada orang-orang, dan juga wajib bagi orang-orang yang Allah berikan amanah kepadanya dari murid-murid yang ada di hadapannya. Wa ayyahrisa ghayatal hirsi ayyamtazila amamahum bil akhlaq hatta yakuna qutwatan salihatan. Dan hendaklah dia bersemangat dengan puncak kesemangatannya untuk mempraktekkan, menerapkan akhlak-akhlak yang baik di hadapan murid-muridnya, sehingga dia menjadi panutan yang baik bagi murid-muridnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Wa man sanna fil islami sunnatan hasanatan falau ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang memberikan contoh yang bagus di dalam Islam, contoh yang baik, maka baginya mendapat pahala, dan pahala dari orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Wa innani aqulu lil muallimin, dan sungguh aku mengatakan kepada para pengajar, inna inda talamizi mulahadhatan daqiqatan ajibatan ala sigari sinnihim. Sungguhnya para murid, anak-anak pula termasuk di dalamnya, daqiqatan ajibatan, memiliki perhatian yang sangat dalam dan perhatian yang sangat menajubkan walaupun di usia yang sangat dini. Innal muallim, ini surah atau dorbul amsal yang diberikan oleh beliau rahimahullah sangat mengena bagi kita semuanya. Karena sungguh seorang muallim atau orang tua, jika idza amarahum bi syai'in, jika dia memerintahkan kepada murid-muridnya, anak-anaknya, tentang sesuatu perkara, summa ra'ahu yukhalifuhum fima amarahum bi, fa innahum sawfa yadauna alamat al-istifham amama wajhihad dal muallim. Naam. Sungguhnya seorang muallim atau orang tua, jika dia memerintahkan kepada murid-muridnya atau anak-anaknya tentang suatu perkara, kemudian anak-anaknya atau murid-muridnya melihat penyelisihan dari dia di hadapan murid-muridnya, di hadapan anak-anaknya, di dalam apa-apa yang na'am, mu'alimnya, orang tuanya mengajarkan, memerintahkan kepada mereka tentang sesuatu, maka sungguh anak-anak tersebut akan meletakkan tanda tanya yang sangat besar di hadapan wajah seorang mu'alim, wajah bapaknya, orang tuanya. Ini ustadz kemarin merintahkan aku kok, melarang aku malah dia melakukannya. Ini abi melarang aku dari hal ini, malah abi yang melakukannya. Dan hal ini sering kadang, barakallahu fikum, terkhusus pada anak-anak kita. Katanya gak boleh, kok abi boleh? Nah, dan ini gak sedikit seperti itu. Maka harus nah, berhati ya kan, dalam perkara yang dianggap sepele. Kaifa yu'allimuna bi syai'in wa ya'muruna bihi? Pertanyaan yang dihadapkan kepada mudarisnya, kepada gurunya, kepada orang tuanya. Mengapa? Naam, dia mengajarkan kepada kami tentang sesuatu dan memerintahkan kepada kami tentang sesuatu. Wa huwa yukhalifu ma kana yu'allimuna wa ya'muruna bihi. Dalam keadaan dia menyelisihi apa yang dia ajarkan kepada kami dan apa yang diperintahkan kepada kami. La tastahinu ya mu'alliman bitalamidhi hatta walau kanu sigharan fa indahum amru al-mulahadati minal umuril ajabiyyah. Maka jangan menghinakan dirimu wahai mu'allim di hadapan murid-muridnya. Walaupun murid-murid itu kalian anggap mereka masih kecil. Walaupun engkau anggap anak-anak itu masih kecil. Jangan engkau menganggap seperti itu. Maka sungguh pada diri-diri mereka terdapat perhatian yang sangat tajam dari perkara-perkara yang menakjubkan. Ini ya untuk hendaklah perhatian. Menjadi perhatian bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Terkhusus bagi yang berbicara saat ini. Dan bagi kita semuanya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Dan jika ada benar dari apa yang terucap dari ucapan, maka datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika terdapat kesalahan, kekeliruan, kejelekan, maka datangnya dari syaitan, Allah dan Rasul berlepas diri dari hal tersebut. Naqtahi bihadal qadar, subhanahu bihamdik, syadu'alla ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.